cinta mulai bertahta. Itulah anugerah dari yang kuasa. Tak ada satu insan pun dapat menolak kedatangannya. Dan bila hati ini telah menyatu, semua cerita indah denganmu. Siang malam hanya pikirkan kamu, memimpikanmu. Karena ku yakin kamulah yang terbaik, dan aku yakin kamulah yang terakhir. Sungguh ku ingin habiskan waktuku hanya denganmu. Cerita indah denganmu, siang malam hanya pikirkan kamu.